Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد القراءة عند تدريب الدعاء جميعا عند الإعداديين أين أبناء إعداد sedikit sekali mana yang lain Ibn Idad yang masih di rumah segera ke masjid. Indal Hufad Ibn Tahfid cuma 4 orang tahfidz ya, 5 orang yang lain mana? Indal ikhwah Nah, kita baca hadis yang as-sadis wa sab'un, kemudian kita kembali menyelesaikan syarah yang belum selesai pada pertemuan yang telah lewat. Qala al-musannif wal hadith as-sadis wa sab'un karamallahi ta'ala, berbicara tentang kedermawanan Allah tabaraka wa ta'ala. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhaku Allahu ila rajulaini يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, يضحك الله إلى رجلين. Allah Azza wa Jalla yadhak, memiliki sifat tertawa, menertawakan dua orang. Salah satu dari keduanya membunuh yang lain. Yaqtulu ahaduhumal akhara, namun kedua-duanya masuk ke dalam surga. Satu membunuh yang lain, kedua-duanya masuk ke dalam surga. Bagaimana penjelasannya? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtalu. satu yang ini dia berperang di jalan Allah Azza wa Jalla, lalu dia terbunuh. Ya, berperang melawan orang kafir dan dia terbunuh di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma yatubullahu 'alal qatili fayuslimu fayustashhadu. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menganugerahkan taubat, lalu menerima taubat alal qatil, atas yang membunuh. Yang membunuh di saat itu kondisinya kafir kepada Allah. Yang terbunuh ini seorang muslim yang berjihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang terbunuh mati syahid. Lalu yang pembunuhnya dalam kondisi kafir kemudian bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan Allah menerima taubatnya. Dia masuk ke dalam Islam, lalu kemudian mati syahid juga di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini penjelasan. Ya, Allah mentertawakan dua orang, yang satu membunuh yang lain, namun kedua-duanya masuk ke dalam surga. Bagaimana keterangannya? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yang satu seorang muslim mukmin berperang di jalan Allah, lalu dia terbunuh, ya, mati syahid barakallahu fikum. Nah, yang membunuhnya di saat itu kondisi kafir. Setelah itu dia bertaubat kepada Allah dan Allah menerima taubatnya, masuk ke dalam Islam, lalu dia mati syahid juga. Dia mati syahid juga. Ya, kedua-duanya masuk ke dalam surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mentertawakannya, kata beliau alaihi salatu wassalam. Muttafaqun alaihi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kita kembali menyelesaikan syarah sedikit yang tertinggal barakallahu fikum, terkait dengan tidaklah kalian ditolong atau diberikan rezeki kecuali dengan orang-orang lemah di antara kalian. Ada poin yang disebutkan termasuk dari perkara yang akan mendatangkan atau sebab datangnya rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wa min jihatin annal ma'unata minallah ta'ti ala kudratil mu'nah. Pertolongan dari Allah Azza wa Jalla itu datang sesuai dengan kadar mu'nah. Mu'nah ini bisa diartikan hajat, kebutuhan mendesak, atau barakallahu fikum, bantuan. Ya, dia memberikan bantuan kepada seseorang. Atau mu'nah juga diartikan sesuai dengan kadar hajat yang dia butuhkan. Bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan bantuan barakallahu fikum, atau bantuan Allah itu datang sesuai dengan kadar kebutuhan. Wa annal barakata tushariku kullama kana liwajhi. Apa tulisannya, ada dua haknya apa satu? Dua. Nah, wa annal barakata tushariku kullama kana liwajhihi wa muradan bihi thawabahu. Kata beliau, keberkahan itu menyertai segala sesuatu yang dilakukan karena Allah, karena wajah Allah Azza wa Jalla, dan mengharapkan nilai dan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. ini yang akan menjadi penyebab rezeki itu datang dan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, atau keberkahan dalam usaha menyertai segala atau setiap usaha yang dilaksanakan karena wajah Allah Azza wa Jalla, atau mengharapkan, menginginkan pahala dari Allah. Walihada naqul. Berdasarkan ini kita mengatakan, wa min jihati ikhlasul abdi lillahi wa taqarrubuhu ilaihi biqalbihi wa lisanihi wa yadihi kullama anfaqa tawajjaha ila Allah wa taqarraba ilaihi wa ma kana lahu fa huwa mubarakun. Ikhlas seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, dia mendekatkan diri kepada Allah dengan hatinya, dengan lisannya, dengan tangannya. Maka setiap dia berinfak lalu mengarahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, mendekatkan dirinya kepadanya, segala sesuatu yang dilakukan karena Allah Azza wa Jalla mubarak, maka usaha itu diberkahi. Barakallahu fikum. Termasuk juga quwwatut tawakkuli wa thiqatul munfiq, kekuatan tawakal yang ada pada seseorang yang mengeluarkan hartanya, dan kepercayaan yang tinggi kepada Allah Azza wa Jalla dari orang yang mengeluarkan hartanya, apakah nafkah atau sedekah. Wa tam'uhu fi fadlillah wa birrih, dan ketamakan, keinginan yang sangat untuk mendapatkan karunia dan kebaikan Allah Azza wa Jalla. Wa tam'u war raja'u min akbaril asbabi li husulil matlub. Kata beliau, ketamakan yang ada pada diri seseorang, kemauan yang keras, harapan, itu termasuk dari sebab yang paling besar untuk bisa mewujudkan apa yang dicari. Barakallahu fikum. Ini rahimani wa rahimakumullah, kekuatan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk juga dari penyebab diberikan ganjaran atau sebab datangnya rezeki dari Allah Azza wa Jalla, du'aul mustad'afin al-munfaq alaih, doanya orang-orang yang lemah yang dinafkahi atas mereka. Fa innahum yad'una Allah, mereka berdoa kepada Allah. In qamu wa qa'adu, di saat mereka berdiri atau di saat mereka duduk. Wa fi kulli ahwalihim, mereka berdoa kepada Allah dalam semua kondisi mereka. Liman qama bikifayatihim, terhadap orang yang menanggung kebutuhan mereka. Wad-du'a'u sababun qawiyun, doa itu merupakan sebab yang kuat sampainya kepada tujuan atau mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, wa kullu hadha mujarrabun mushahadun. Kata beliau, Allah Azza wa Jalla berfirman, Rabb kalian berkata, berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengabulkan kalian. Semua ini kata beliau mujarrab. Mujarrab itu telah terbukti. Doa, keikhlasan seseorang fi ta'atillah azza wa jalla, kemudian banyak yang dinafkahi olehnya, barakallahu fikum, ternyata Allah Azza wa Jalla bukakan, Allah berikan bantuan sesuai dengan kadar hajat kebutuhan yang ada pada seseorang, termasuk diantaranya doa. Doanya orang yang lemah, barakallahu fikum, semuanya ini adalah mujarrab, telah terbukti di lapangan, ya, sehingga tidak boleh seseorang itu meremehkan dan mengentengkan keberadaan orang-orang fakir, orang-orang miskin. Jangan dianggap, barakallahu fikum, mereka itu tidak bisa membantu, menolong, apalagi kalau menganggapnya mereka itu jadi beban. Jangan, ya. Wa kullu hadza mujarrab musyahad. Semuanya ini terbukti dan semuanya ini disaksikan. Fatabban lil mahrumin. Maka merugilah orang-orang yang dihalangi, barakallahu fikum. Wa ma ajalla ribhal muwaffaqin, wallahu a'lam. Betapa mulianya, agungnya keberuntungan orang-orang yang telah diberikan taufik oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an, wallahu a'lam, kata beliau, barakallahu fikum. Nah, ini semuanya adalah pelajaran buat kita, rahimani wa rahimakumullah, bahwa apapun kebutuhan dan hajat kita di muka bumi ini, sudah ada yang menanggungnya. Yang menanggungnya, la yukhliful mi'ad, tidak akan mengingkari janjinya. Siapapun yang gampang dan mudah mengeluarkan hartanya, maka fahuwa yukhlifu, Allah pasti akan memberikan ganti, barakallahu fikum. Engkau sebagai al-ab, engkau sebagai al-um, dijamin oleh Allah Azza wa Jalla rezekinya. Masing-masing punya catatan tersendiri. Anak engkau satu, anak engkau dua, anak engkau tiga, anak kita lima, atau mungkin lebih dari itu. Yang menjamin rezeki mereka adalah pemiliknya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Adapun kedua orang tua, ia tidak lebih dari penyalur. Ya, tidak lebih, barakallahu fikum, dari penyalur rezeki-rezeki tersebut. Anak bayi dalam, barakallahu fikum, kandungan al-um, ketika ditiupkan ruh, dicatat, barakallahu fikum, ketentuan rezekinya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mengirimkan melalui kedua orang tuanya hajat. Dia belum bisa berbuat, ya, atau baru dilahirkan belum bisa apa-apa. Allahu Azza wa Jalla alirkan rezeki mereka, barakallahu fikum, melalui tangan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, maka orang tua harus menyadari bahwa dia hanya sebagai sebab. Pemberi rezeki itu adalah Allah Azza wa Jalla semata. Yang pantas untuk mengungkit-ngungkit, yang pantas untuk mengungkit kebaikannya adalah yang memberikan rezeki, bukan kita sebagai penyalur saja, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terkadang kan kalau al-ab atau al-um sudah marah, ya diungkit semuanya apa yang telah diberikan oleh, barakallahu fikum, kepada anaknya, sampai bahkan ditakut-takuti anaknya, nanti tahu rasa kalau saya sudah mati. Hah, siapa Ya mungkin barakallahu fikum karena jengkelnya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentu haram bagi seorang anak untuk menjadikan al-ab dan al-um itu marah. Ia karena perilakunya, karena akhlaknya dan seterusnya. Kita langsungkan membaca syarah keberikutnya barakallahu fikum. Kata beliau rahimahullah, hadzal haditsu yadullu ala tanawwu'i karamil karimi. Hadits ini kata beliau menunjukkan atas bermacam-macam bentuk kedermawanan Allah tabaraka wa taala. Wa anna karamahu wa fadlahu mutanawwi'un min wujuhin la tu'ad wa la tuhsa. Kedermawanan Allah dan karunia Allah azza wa jalla bermacam-macam dari sisi-sisi yang tidak bisa dihitung dan tidak bisa dibilang. Barakallahu fikum. Wa la yadkhulu fi uqulil khalqi wa khawatirihim. Tidak akan pernah ia masuk jalan jalur macam-macam itu pada akal makhluk dan pada terlintas dalam benak-benak mereka. Ya, dalam hati mereka barakallahu fikum. Terkadang apalagi kalau kita membaca firman Allah azza wa jalla wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Rezeki Allah azza wa jalla, Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan jangan sampai kita menganggap bahwa rezeki itu bentuknya duit saja. Atau barakallahu fikum bertambahnya harta benda dan seterusnya. Rezeki itu sangat luas dari Allah Azza wa Jalla. Ya, kesabaran, rezeki. Merasa cukup di dalam hidup adalah rezeki. Qona'ah, menerima apa adanya, rezeki. Ya, jadi semua barakallahu fikum nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dan dibutuhkan di dalam hidup, semuanya adalah rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika kita butuh kesabaran, diberikan rezeki. Suatu saat diberikan sifat qona'ah, rezeki. Suatu ketika kita harus ada thiqah, kepercayaan yang tinggi, Allah pasti akan menolong hambanya, menyiapkan jalan keluar. Thiqahnya, kepercayaan yang tinggi kepada Allah dalam kondisi itu, rezeki dari Allah. Tawakal kita kepada Allah, rezeki dari Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi bermacam-macam bentuk rezeki dan nikmat dari Allah. Oleh karena itu Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla, kalian tidak akan punya kemampuan. Fahadhanir rajulan, contohnya sekarang bagaimana bentuk karunia Allah Azza wa Jalla. Fahadhanir rajulan alladhani qatala ahaduhumal akhara qayyadallahu likullin minhuma min fadlihi wa karamihi sababan awsalahu ilal jannati. Dua orang ini, kata beliau, salah satu dari keduanya membunuh yang lain. Qayyadallah, lalu Allah Azza wa Jalla menyiapkan bagi setiap keduanya ini karunia kedermawanan Allah, karena kedermawanan Allah, dari karunia dan kedermawanan Allah, Allah persiapkan sebab yang akan menyampaikannya kepada ke dalam surga. Dua orang, yang satu membunuh yang lain. Kedua-duanya dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan karunia dan kedermawanannya, sebab yang akan menyampaikannya ke dalam surga. Fal awwalu qatala fi sabilihi. Pertama, kata beliau, seseorang yang berperang di jalannya, wa akramahu Allah ala ra'yadir rajulil akhar alladhi lam yuslim ba'd. Allah muliakan yang berperang di jalannya ini melalui tangan orang lain, dan orang yang lain ini belum masuk ke dalam Islam. Allah muliakan dia. Apa dengan apa Allah muliakan? Bisyahadati. Dengan nilai pahala syahadat, yaitu mati syahid. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla muliakan yang berperang di jalannya ini melalui tangan orang lain. Tangan orang lain ini atau orang tersebut belum masuk ke dalam Islam. Maksudnya kafir. Karunia apa yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berperang di jalannya? Mati syahid. Allati hiya a'lal maratib ba'da martabati siddiqin. Asyhadu mati syahid, syuhada, itu adalah terbilang martabat yang paling tinggi setelah martabat as-siddiqin. Ya. Minas-siddiqin wasyuhada was-salihin min anam faulaika ma'alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Jadi asyuhada syahada itu berada pada derajat yang tinggi, martabat yang tinggi setelah martabat siddiqin. Wa gharduhu fi jihadihi i'la'a kalimatillah wa taqarruba ila rabbih bidzalik. Orang yang mati syahid ini tujuannya adalah dalam jihadnya menegakkan kalimat Allah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan hal itu. Fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah. Wa laisa lahu 'alal qatili haq, dan tidak ada hak dia atas orang yang membunuh. Wah, ini pasti akan masuk ke dalam neraka karena membunuh seorang muslim. Ya, tidak ada hak ya yang terbunuh ini untuk kemudian kisas misalkan, karena ini jihad muslim melawan kafir. Barakallahu fikum. Tidak ada. Fasabata ajruhu 'ala Allah, maka pahala dan ganjarannya itu murni di sisi Allah tabaraka wa taala. Ini pertama, orang muslim yang mati syahid. Wa ammal akhar, adapun yang lain yang membunuh sekarang, fa innallaha ta'ala ja'ala babat taubati maftuhan li kulli man aradat taubata. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjadikan pintu taubat itu terbuka bagi siapapun yang ingin bertaubat. Bil Islam, apakah dia bertaubat dengan al-Islam, maksudnya masuk ke dalam al-Islam, wa madunahu, atau mungkin selainnya dia melakukan dosa kemudian bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Ada catatan yang penting. Walam yaj'al dhanban minadh-dhunub mani'an min qabulit taubati. Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan dosa, satu dosa dari dosa-dosa tersebut penghalang untuk diterima taubat. Ya, min qabulit taubati. Dosa tidak menjadi penghalang untuk diterima taubat, tetapi dengan syarat dia ingin bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kama qala ta'ala fi haqqit ta'ibin, sebagaimana Allah telah berfirman terkait dengan hak orang-orang yang bertaubat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan wahai Rasul Allah, katakan wahai hamba-hambaku. Qul ya ibadi alladzina asrafu, katakan kepada mereka, barakallahu fikum, Allahu Azza wa Jalla memerintahkan, alladzina asrafu, hamba-hambaku, kata Allahu Azza wa Jalla, yang telah melampaui batas, artinya berdosa. Orang-orang yang telah melampaui batas atas diri mereka, artinya terjatuh di dalam dosa. Allah berpesan kepada mereka, orang-orang yang berdosa ini, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukanlah dosa itu menjadi penghalang untuk kemudian diterima taubat. Apalagi pesan Allah kepada mereka-mereka yang berdosa kepada kita sebagai hambanya, jangan sekali-kali putus asa dari rahmat Allah. Dosa apa yang engkau telah perbuat? Ya, mungkin anda sudah mengumpulkan semua dosa. Misalkan, bertaubat. Allah Azza wa Jalla akan menerima taubat. Nah, salah satu dari pekerjaan setan terhadap orang yang berdosa itu adalah ini dia. Ya, putus asa dari rahmat Allah. Seolah-olah dia tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Bawaannya takut, bawaannya khawatir, dan seterusnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna allaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa semuanya. Subhanallah. Betapa penyayangnya Allah Azza wa Jalla terhadap hamba-hambanya, barakallahu fikum. Yang berdosa diperlakukan demikian olehnya. Ya, dengan dibukakan pintu taubat, barakallahu fikum. Tentu bagi kita di saat melihat saudara kita, kita harus memberikan bantuan kepadanya, memberikan pertolongan kepadanya, agar barakallahu fikum dia jangan dikuasai oleh setan. Harus kita berupaya untuk menyodorkan diri, menolong dan membantu saudara kita, barakallahu fikum, yang berada di dalam dosa. Ke, ya, mengirimkan nasihat, barakallahu fikum, ya, mengajak ke rumah empat mata, kemudian mengajaknya makan, minum, memberikan barakallahu fikum nasihat. Semoga dengan seperti itu, barakallahu fikum, dia kembali bertaubat kepada Allah. Tapi kalau kita menemukan orang yang salah, lalu kita jerongkokkan lagi, barakallahu fikum, kita tidak memberikan, yang tidak memberikan bantuan, tetapi malah menjadikan kuat cengkeraman setan pada dirinya, barakallahu fikum, ya, khawatir. Di saat kita menyulitkan saudara kita, ketika dia masuk dalam jebakan setan, akan tertimpa kepada diri kita. Barakallahu fikum. Ketika jatuh di dalam dosa, tidak ada yang menolong kita, tidak ada yang mau membantu kita, malah kita dicibir, dicemooh, direndahkan, dihinakan, karena dosa itu. Rahimani wa rahimakumullah. Maka siapapun yang membuka diri gemar menolong orang yang terjatuh di dalam kesalahan dan dosa, barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla akan menolong lebih dari apa yang dia tolong saudaranya sendiri. Barakallahu fikum. Jadi rahimani wa rahimakumullah, ketika kita melihat orang berdosa, tidak kemudian kita cerongkokkan, sudah masuk ke dalam kubangan, kita ambil batu untuk kita benturkan lagi, lempar, ya, sekalian hancur. Barakallahu fikum. Jangan. Ya, di saat kita membantu dan melolong saudara kita dari musuhnya setan, suatu saat di saat kita terjatuh ke dalam yang sama dan serupa, atau mungkin anak kita terjatuh dalam perkara yang sama dan serupa, maka saudara-saudara Anda datang membantu, datang menolong. Rahimani wa rahimakumullah. Keberikutnya, barakallahu fikum, kita diperintahkan oleh Allah, diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla mengampuni seluruh dosa. Berarti dosa apapun yang dilakukan, sesungguhnya dia adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kata beliau, falamma aslama wataba mahallahu anhul kufra wa atharahu. Allahu Akbar. Maka di saat dia masuk ke dalam Islam, lalu kemudian bertaubat, lalu kemudian bertaubat, maka Allah telah menghapuskan dosa kekufuran, wa atharahu, dan pengaruh-pengaruh dari kekufuran tersebut. Thumma manna alaihi bisyahadati. Kemudian Allah Azza wa Jalla setelah dia bertaubat, barakallahu fikum, dan masuk Islam, Allah berikan anugerah keberikutnya. Apa itu? Anugerah untuk mati syahid. Fadakhalal jannata, lalu dia masuk ke dalam surga, ka akhihi alladhi qatalahu wa akramahu ala yadihi, seperti saudaranya yang dia telah bunuh, maksudnya ketika dia kafir membunuh, wa akramahu ala yadihi, dan saudaranya itu Allah muliakan melalui tangannya dengan dia mati syahid. Ya. Walam yuhinhu ala yadi akhi biqatlih. Tidak kemudian, barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla menghinakan melalui tangan saudaranya dengan biqatlihi, dibunuhnya. Tidak. Wa huwa kafir, dan dia di saat itu kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tidak menghinakannya, tapi dia masuk ke dalam surga, barakallahu fikum. Begitu luas karunia Allah tabaraka wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan Allah tabaraka wa ta'ala berbuat kepada hambanya apapun yang dia maukan dan dia inginkan. Kata beliau sedikit, fahadha dhahku minal bari yadullu ala ghayati karamihi wajudihi wa tanawwu'i birrihi wa hadha dhahku alwaridu fil nah, kita cukupkan sampai di sini. Kata beliau, barakallahu fikum, sifat tertawa dari Ar-Bari yaitu Allah menunjukkan atas puncak dari kedermawanan Allah Azza wa Jalla dan bermacam-macam pintu kebaikan yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya ini agar jangan kita berputus asa di saat melihat hal-hal yang kita tidak pernah inginkan atau perkara yang mungkin ada orang yang melanggar syariat. Jangan putus asa. Lakukan perbaikan padanya. Semoga Anda atau kita yang memperbaiki ini dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla sababan, sebagai sebab orang yang jelek ini bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Kan begitu? Ya, kita berharap dengan keberadaan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebab kebaikan pada orang yang salah dan keliru tersebut. Banyak hal yang dilakukan oleh a'immatus sunnah di masa yang silam. Contoh misalkan, tidak mengajaknya berbicara, tidak kemudian duduk bersamanya, tidak tinggal bersamanya. Ini semuanya bab, pintu, ya, yang dilakukan oleh mereka untuk kemudian orang yang salah ini segera bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Segera barakallahu fikum bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi para ulama Syekh Rabi menjelaskan, kalau metode ini akan bermanfaat baginya. Tapi kalau cara ini tidak bermanfaat, malah menjadikan dia semakin berani, semakin jelek, berarti bukan ini metode yang dilakukan, ya, untuk membantu seseorang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Terkadang para ulama tidak salam, ya, tidak duduk bersamanya mubtadi ini, itu semuanya dalam rangka membantu dia untuk kembali kepada jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, di saat kita mengobati orang yang terjatuh di dalam dosa atau kekeliruan, disinilah letaknya, ya, kita tampil menjadi dokter untuk memberikan obat yang sesuai. Obat barakallahu fikum yang sesuai, tawarkan begini, ternyata bukan. Ayo, tak apa-apa, robah. Mungkin ada cara yang lain lagi, berikan lagi untuk dia bisa sembuh dari apa yang dia berada padanya. Kalau kita berikan satu obat pusing, diberikan obat pusing cocok, sekarang cocok, besoknya barakallahu fikum ternyata pusing ada campurannya, kita kasih dan tidak cocok. Artinya barakallahu fikum, banyak sesungguhnya upaya yang bisa kita lakukan untuk membantu dan menolong saudara kita agar kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dari dosa dan kemaksiatan yang dilakukan. Barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan keberadaan kita belajar agama Allah Azza wa Jalla menjadi pintu kebaikan bagi muslimin dan muslimat yang sungguh sangat memprihatinkan agama, ya, ibadah, akidah, manhaj dan seterusnya. Semoga keberadaan kita, ya, belajar ilmu agama ini menjadi, ya, kebaikan bagi muslimin dan muslimat, saudara dan saudari kita dimanapun mereka berada. Wallahu ta'ala alam bisawab, wallahu ta'ala alam bisawab, wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.